Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la hawla quwwata illa billah ma ba'd. Telah kita baca al-marhalatul ula, marhalah pertama dari kitab Al-Quran wa Jum'ah yang di ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana al-i'timad fi hadhihi al-marhalah ala al-hifdhi akthara min al-i'timad ala kitabah, ya lebih dominan, lebih cenderung bersandar kepada hafalan daripada tulisan, karena kuatnya ingatan para sahabat, cepatnya hafalan mereka dalam menghafal, dan sedikitnya para penulis yang bisa menulis, dan yang keempat karena minimnya sarana untuk menulis. Adapun yang kedua, al-marhalatu tsaniyah, marhalah kedua, fi ahdi Abu Bakrin radhiyallahu anhu, di sana tsaniyah asrah min hijrah, di tahun 12 dari hijrah Nabawi. Hijrah Nabawiyah. Wa sababuhu, sebabnya adalah annahu qutila fi waqatil yamamah adadun kabirun min al-qurra'i minhum Salim maula Abi Hudzaifah. Ahadun atau ahadu yang mudhaf, ahadu man amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ahdil qur'ani minhum. Sebabnya adalah telah terbunuh di perang Yamamah sejumlah yang banyak dari para qurra. Para qurra, para penghafal Qur'an banyak meninggal di perang Yamamah. Di antara mereka adalah Salim maula Abi Hudzaifah, yang mana beliau adalah satu di antara sekian, ya ahaduman, yakni satu di antara sekian orang-orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mengambil Quran dari mereka. Man itu bisa lil mufrad, bisa lil jama'. Di sini untuk jama'. Ahadu man amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli Quran minhu. Satu di antara sekian orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahkan mengambil Quran dari mereka. Qala fa amara Abu Bakr radhiyallahu anhu bi jam'ihi li'alla yadhi'a. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan mengumpulkan Al-Qur'an agar tidak hilang. Fa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu asyara ala Abi Bakrin bijamil Qur'ani ba'da waq'atil Yamamah. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran setelah perang Yamamah. Fatawaqqafa. Ketika itu Abu Bakar ketika mendapatkan saran tawakuf. Kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tawarruan. Ini tawarruan awal beliau, wara, li'anna hadza lam yakun fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena ini tidak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khafa an yakuna hadza idza jama'ahu tasarrafa fi kitabillah ma lam yaf'alhu rasul. Ya, beliau tawakuf tawarruan karena wara. Li'anna hadza lam yakun fi ahdi nabi, karena tidak ada ini zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khafa, beliau khawatir, an yakuna hadza, ya, ini perbuatan dia mengumpulkan Quran, yani idza dama'ahu tasarrafa fi kitabillah, ketika dia kumpulkan, dia telah berbuat pada kitabullah, ma lam yaf'alhu rasulullah. Beliau khawatir itu berarti berbuat sesuatu yang tidak ada, yang tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tawakuf. Falam yazal Umaru yuraji'uhu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus menerus mengulang, memberikan saran. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakr ini dzalik. Ya, hingga Allah pun memberikan kelapangan dada Abu Bakar untuk melakukannya. Ini isyarah min al-mafdul ila al-afdal, jaiz, masru'. Ketika al-mafdul, ya, memiliki satu pendapat yang dia yakin telah satu kebenaran, satu kebaikan, boleh dia memberikan saran kepada yang afdal. Bahkan berupaya mengulang saran tersebut. Sebagaimana Nabi Umar radhiyallahu anhu melakukannya. Al-Fadil yakbal isyarah. Dan yang kedua, seorang yang fadil, yang afdal, menerima saran yang lain. Kalau itu adalah kebaikan, kemaslahatan. Nah, walaupun lapangkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, farsala ila Zaid ibn Thabitin. Beliau pun mengutus utusan ke Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Fa'atahu wa indahu Umar. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar dalam keadaan di sisi Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, innaka rajulun syabun akhirun la nattahimuka. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih muda, yang akil. Kami tidak mencurigai engkau, tidak punya tuhmah, kecurigaan kepadamu. Dan beliau adalah khatib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini taukid, ini takid, menegaskan kebaikan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau dulu telah menulis wahyu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa tatabba'il Qur'ana fajma'ahu. Cobalah engkau cari-cari Al-Quran, maksudnya di kalangan para sahabat Fajma'ahum, engkau kumpulkan Al-Quran yang ada di kamar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catatan-catatan mereka. Qala, kata beliau rahimahullah, kata beliau radhiyallahu anhu, fatatabba'tu al-Qur'ana ajma'ahu min al-usubi wal ikhafi wa sudur ar-rijal. Nah, maka aku pun mencari-cari, mengumpulkan Al-Quran dari usub kemarin, usub itu ini berapa kurma, ya, tempat tumbuhnya daun kurma. Walikhaf ini batu, ya, hajarun malsa, bebatuan yang licin yang bisa dibuat menulis. Wasujud rijal, dan dari dada-dada manusia, kumpulan hafalan dikumpulkan, tulisan-tulisan, dari tulisan, dari hafalan dikumpulkan beliau radhiyallahu anhu di dalam satu, ya, fakanat suhuf, maka lembaran-lembaran tersebut inda Abi Bakar, ada di sisi Abu Bakar radhiyallahu anhu, hatta tawafahu Allah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan Abu Bakar. Thumma indahu Umar, inda Umar hayatahu, ini ketiga, kemudian di sisi Umar di selama masa kehidupan Umar radhiyallahu anhu. Thumma inda Hafsah binti Umar, kemudian setelah itu ketika Umar meninggal dunia, suhuf tersebut yang dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit di zaman Umar Abu Bakar ada pada Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Qala, rawahu al-Bukhari mutawaran. Ini riwayat dari Bukhari dengan panjang. Qala, wa qad wafaqa المسلمون أبا بكر الذهلي. Iya. Dan kaum muslimin telah sepakat dengan apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga ijma sahabat. Ijma sahabat. Qala, wa'aduhu min hasanatihi, dan kaum muslimin radhiyallahu anhu, muslimin menganggapnya sebagai kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka menyepakatinya dan menganggap itu sebagai satu kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, hatta qala Ali radhiyallahu anhu, sampai-sampai Ali radhiyallahu anhu berkata, a'zabun nasi fil masahifi ajran Abu Bakr, rahmatullah ala Abu Bakr, huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, a'zabun nasi fil masahifi ajran Abu Bakr, orang yang paling besar pahalanya terkait dengan mushaf-mushaf yang ada ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, rahmatullah, rahmat Allah atas Abu Bakar. Huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Ya, beliaulah yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bantahan yang keras oleh Rafidhah. Ini bantahan yang sangat menohok. Rafidhah Syiah, Rafidhah, ya, membenci Ali, membenci Abu Bakar radhiyallahu an, bahkan melaknat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Muslimin rahimahullahu taala menyebutkan sebagian mukhalafah Rafidah Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rafidah khalafu Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama masalah mut'ah. Ali radhiyallahu anhu mengingkari mut'ah. Syiah Rafidah tetap di antara bid'ah sayyi'ah. Yang daripada Rafidah adalah nikah mut'ah. Yang kedua, di antara mukhalafah Rafidah Syiah Rafidah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, tentunya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah masalah al-mashu al-khuffain. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengamalkan sunnah Rasul. Ia membolehkan musaf khuf ataupun Rafidah mengingkarinya. Yang ketiga, di antara mukhalafatul Rafidah Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan tentunya adalah menyisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalah ini. Ali radhiyallahu anhu memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu, menganggapnya orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Syiah Rafidah malah membenci Abu Bakar. Ya, bahkan melaknat Abu Bakar. Ini sehingga pengakuan mereka cinta kepada Ali terdusta. Berikutnya, al-marar salisa, marar ketiga adalah fi ahdi Amir Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sana al-khamisah mulisrun, di tahun ke-25 Hijriah. Nah, nanti saya kira balik besok aja. Allah alam. Assalamualaikum.